Mitra bisnis, tahun 2010 ini menjadi tahun yang penting dan krusial bagi iklim perdagangan Indonesia. Karena mulai tahun ini, perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN dan China atau FTA ASEAN-China mulai diberlakukan. Dengan diberlakukannya perjanjian ini, maka barang-barang dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan membanjiri pasar Indonesia. Dan hal ini tentu mengancam pertumbuhan dan perkembangan dunia industri Indonesia. Sehingga banyak pelaku industri yang minta pemerintah untuk menunda pelaksanaan kesepakatan tersebut. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa arti pelaksanaan perjanjian ini bagi Indonesia? Perdagangan bebas ASEAN dengan China mencapai tahapan baru, yakni tatkala bea masuk untuk barang-barang yang diperdagangkan antara ASEAN dan China itu maksimum 5%. Untuk normal track 1 dan normal track 2, 0% pada 2012. Nah, free trade area ASEAN dengan China ataupun AFTA itu bukan uju-uju muncul tahun depan. Sudah diterapkan, tapi dilaksanakannya secara bertahap. Jadi 2010 itu adalah momen di mana barang-barang normal track maksimum biaya masuknya 5%. Dan 2012 0%. Tapi ada sekelompok barang yang masuk di dalam sensitive list namanya. Dan high sensitive list. Jadi sangat sensitif. Nah itu ada jadwal tahun 2015, 2020 dan sebagainya. Jadi tidak dimasukkan. Di dalam AFTA juga sampai sekarang itu sensitive list untuk gula dan beras misalnya. Jadi tidak sepenuhnya. Nah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita ribut-ributnya menjelang beberapa hari diterapkan? Padahal daftar barang-barangnya yang masuk normal track, sensitive list, dan high sensitive list itu sudah ada sejak bertahun-tahun gitu. Nah, jadi di dalam perjanjian itu, perjanjian free trade area China dan ASEAN, dimungkinkan adanya negosiasi ulang atau penundaan, tapi lewat perundingan. Pertama, perundingannya atau permohonan kita dimasukkan di ASEAN sebagai satu kesatuan kan ASEAN. Nah, kalau disepakati di ASEAN, baru kita berunding dengan China-nya. Kalaupun akhirnya disepakati untuk ditunda, Indonesia harus memberikan kompensasi gitu, percepatan di barang lain. Jadi tidak ada yang gratis. Nah, intinya kan adalah bahwa free trade area ASEAN atau ASEAN dengan China, dengan Jepang, dengan New Zealand, Korea, India, ini menyusul semua ini. Ada yang sudah. Pada dasarnya kan proses pengintegrasian ekonomi Indonesia ke ekonomi regional dan ekonomi dunia. Gitu. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.